faidah yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana kita telah mendapatkan faidah terkait dengan prinsip tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam dan menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh untuk diteladani. Ini merupakan prinsip penting yang dengannya seorang bisa melakukan proses. Proses apa itu? Dengan prinsip ini seorang bisa melakukan proses. Proses apa? Proses apa? Hasilnya apa? Berarti? Artinya? Ya. Dengan ini seorang itu bisa mengenali mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu maksudnya. Dengan prinsip ini bisa dibedakan orang-orang yang memang pencari kebenaran, orang-orang yang memang ingin mencari jalan sunnah, untuk dia bisa memilih dengan kriteria ini orang-orang yang mereka dikenal sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini menjadi prinsip yang sangat penting. Kemudian juga telah disebutkan tentang makna al-jamaah, yang kesimpulannya adalah mereka para pengikut sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Baik disebut mereka sawadul a'zam, baik disebut mereka ahlul hadis wal asar, ahlu sunnah, baik disebut mereka adalah para a'immah, baik mereka yang ada pada masa zamannya Imam Ahmad, atau di kapan pun zaman yang manapun siapapun, mereka-mereka yang terus mengikuti para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, itulah al-jamaah. Baik mereka dalam kondisi di waktu tersebut berjumlah banyak, maupun di kondisi tersebut kondisinya dalam kuantitas itu minoritas, tetapi selama mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, maka mereka itulah ahlu sunnati wal jamaah. Faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, wujubul intisabi ila manhajis salaf, wajibnya untuk bergabung diri terhadap manhaj salaf. Terhadap manhaj salaf, wajib untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wala aiba ala man adhara madhhab salaf wa intisaba ilaihi wa intasaba ilaihi wa ataza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaqi li anna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib bagi orang yang dia telah terang baginya tentang madhab salaf, tentang pemahaman kaum salaf, dan kemudian bergabung menjadi pengikut kelompok tersebut. Bahkan bukan hanya itu, akan tetapi wajib hukumnya untuk menerima hal tersebut. Dan ini, kewajiban ini disepakati oleh para ulama, dikarenakan madhab salaf, pemahaman yang datang dari salaf itu tidaklah ada melainkan kebenaran. Kemudian qala Syekhu Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, innal jama'at as-salafiyyah hiya allati 'ala al-haq, sesungguhnya kelompok salafiyah itulah dia yang berada di atas al-haq, kebenaran. Wa hiya allati yajibul intima' wal 'amal wal intisab ilaiha, dan dialah kelompok yang mana wajib untuk bergabung diri kepadanya, beramal dan juga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Wa ma adaha minat tajammu'at, dan adapun yang selainnya di luar daripada itu, dari semua kelompok-kelompok yang ada, yajibu alla tu'tabar min jama'ati da'wah, wajib untuk tidak dijadikan sebagai pedoman untuk diikuti di dalam dakwah, di dalam jalan menempuh dakwah ini. Lianna lafdh as-salaf tutlaqu ibtida'an 'ala sahabati wa tabi'in wa atba'ihim. Dari mana lafadz salaf, dan apa ini maksud dengan lafadz salaf? Lafadz salaf itu digunakan awal mula, pertama-pertamanya adalah disematkan untuk para sahabat, para tabi'in dan pengikut-pengikutnya. Itu lafadz as-salaf. Jadi kalau yang disebut dengan madhab salaf, madhab artinya pandangan, pemahaman, jalan yang digunakan, yang ditempuh oleh as-salaf. Siapa as-salaf? Para sahabat, para tabi'in dan para pengikut mereka semua. Sehingga kalau disebutkan dengan madhab salaf, itu bukan berarti madhab baru setelah adanya madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, lalu ada madhab Salafi menjadi madhab baru yang datang setelah empat madhab yang sudah dikenal lama oleh masyarakat kaum muslimin. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika disebut madhab salaf, itu adalah pandangan atau pemahaman atau prinsip-prinsip yang sudah dijalani, sudah ada dan dilaksanakan, diwujudkan, diterapkan oleh mereka, para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sehingga orang-orang yang kemudian mencela madhab salaf itu madhab yang tidak dikenal, yang ada madhab itu ya cuma empat. Itu madhab di dalam hal pembahasan bagaimana cara mereka merumuskan di dalam proses untuk menyebarkan ilmu kepada umat. Ada yang melalui proses dengan metode atau pendekatan atau kumpulan yang semuanya hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Orang-orang yang mengikutinya punya kemiripan kesamaan, membangun kaidah-kaidahnya, lalu dikenal ada namanya madhab Syafi'iyah dan seterusnya. Lah, tidak sama antara madhab salaf dengan madhab yang itu. Itu madhab imam yang empat. Kalau madhab salaf itu madhab yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pengikutnya dan pengikutnya yang setelahnya. Sehingga tidak ada dari madhab tersebut yang kemudian dinyatakan ini keliru, ini salah. Pandangan para sahabat dalam sekumpulan mayoritas para sahabat itu mereka dalam kemaksuman. Hati-hati, jangan salah paham. Kalau disebutkan sekumpulan para sahabat, itu mereka maksum. Mereka tidak ada sepakat di atas satu kesalahan. Tetapi kalau individu pribadinya, tidak boleh menyatakan seorang dari mereka itu maksum, karena maksuman itu hanya dimiliki oleh pribadi Rasulullah SAW saja. Tetapi kalau disebut sahabat, sekumpulan para sahabat, itu mereka pandangannya, pemahamannya, prinsipnya, itulah kebenaran. Maka itu yang harusnya dijadikan sebagai seorang untuk mengikuti, mencari kelompok, ikuti yang ini. Madhabnya salaf. Wala Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, as-salafus salih, yang dimaksud dengan as-salafus salih, siapa itu salafus salih? Yashmalul qurun as-salasah, mencakup generasi yang tiga. Alladzina syahida lahumur rasul alaihi salatu wasalam bil khairiyah, yang mana mereka semua telah dipersaksikan oleh ar-rasul alaihi salatu wasalam dengan al-khairiyah. Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya alaihi salatu wasalam merekomendasi tiga generasi dari umat ini dipersaksikan dengan al-khairiyah, generasi terbaik. Fil hadisil muttafaq ala sihatihi, di dalam satu hadis yang disepakati kesahihannya, disebutkan tentang tiga generasi tersebut. Bal alladhi wasala mablag at-tawatur bikasrati turuqihi fi sahihain wa ghairihima an jam'in kathiri min as-sahabah, bahkan hadis-hadis yang datang tentang perkara ini mencapai tingkatan derajat mutawatir, banyak riwayatnya, banyak dan berada pada tingkat kesahihan di dalam sahihain dengan derajat periwayatan yang mutawatir. Dan juga di selain kedua kitab sahih datang dari sekumpulan banyak dari kalangan para sahabat, anna nabiyya alaihi salatu wasalam qal, bahwa nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, thumma ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, thumma ladina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka berikutnya. Generasi di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang berikutnya. Ada tiga generasi. Generasi Rasulullah SAW itu siapa? Para sahabat. Yang setelahnya siapa? Tabi'in. Yang setelahnya berikutnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini disebutkan dalam satu hadis. Hadisnya sahih, riwayatnya mutawatir. Wal qurunu salasatul mashhudu lahum bil khairiyah humul maqsuduna bis salaf salih. Maka generasi yang tiga itulah yang telah dipersaksikan bagi mereka kebaikan. Rasulullah SAW yang memberikan persaksian tentang kebaikan generasi tersebut. Maka mereka itulah yang dimaksudkan untuk dituju, untuk disebut, untuk ketika seorang menyebut as-salafus salih, arahnya ya kepada mereka itu. Ketika disebutkan salafus salih, maka yang dimaksud arahnya adalah kepada tiga generasi tersebut. Nah, maka sesuatu yang sangat gamblang bahwa pemahaman mereka itulah pemahaman yang benar. Di luar dari pemahaman mereka adalah pemahaman yang datang dari luar, yang datang sumbernya beda dengan sumber yang diambil oleh generasi yang disebutkan tadi. Generasi yang disebutkan tadi sumbernya dari Al-Quranul Karim, dari Rasulullah SAW, dan mereka telah secara sempurna di dalam memahaminya. Dan telah kita sebutkan tentang contoh, sekedar contoh, untuk kemudian kita bisa memahami bahwa proses mereka di dalam mempelajari agama ini begitu sempurna. Satu di antara ungkapan yang disebutkan dari tokoh-tokoh, dari salah satu dari tokoh-tokoh yang ada pada tiga generasi itu, Mujahid rahimahullah ta'ala, murid salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yang kemudian mumpuni dalam hal ilmu tafsir, beliau mengatakan, aradtul mushaf ala bni Abbas salasa aradat min fatihatihi ila khatimatihi waqaftu inda kulli ayatin sa'altuhu anha. Saya sudah belajar Quran langsung kepada Abdullah bin Abbas 3 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tamat 3 kali tamat. Dan setiap ayat saya berhenti, saya tanya kepada beliau tentang makna dan penjelasan ayat tersebut. Nah, sehingga luar biasa pemahaman mereka. Ibnu Abbas orang yang dikenal bahkan doa langsung dari Rasulullah SAW untuk diberikan kepada beliau ilmu ta'wil, yani ilmu tafsir. Muridnya mewarisi, dan proses di dalam mengambil ilmu tidak hanya sekali menghafal, bukan hanya menghafal, menghafal jelas, belajar sekali tamat, 2 kali, 3 kali dengan proses yang seperti itu. Setiap ayat tanya, ayat tanya, ayat tanya. Kalau kita kira-kira berapa diperlukan umur untuk proses belajar sampai seperti itu? Setiap ayat tanya, ayat lagi tanya lagi, berapa lama Pak? Seumur hidup. Saya tidak jamin untuk bisa berhasil. Seumur hidup, semuanya, seluruh hidup itu dicurahkan untuk belajar dengan cara seperti ini, saya tidak menjamin untuk kita bisa berhasil. Kecuali memang Allah berikan barokah. Dikarenakan kesungguhannya berbeda, waktunya berbeda, fasilitasnya berbeda. Fasilitas lebih lengkap, ya kan? Semua ada. Tetapi dengan kelengkapan fasilitas justru menjadi penghalang untuk meraih proses yang sempurna. Sehingga ini satu contoh dari generasi yang disebutkan, dipersaksikan langsung oleh Rasulullah SAW menjadi generasi-generasi terbaik. Seperti itu keadaannya di dalam betul-betul menguasai pemahaman tentang agama ini. Jika kemudian kita tidak mengembalikan segala urusan dengan agama ini kepada mereka, maka bisa kita secara logika, siapa lagi yang pantas? Di luar mereka yang bisa memahami agama ini, siapa? Kita mau belajar kepada orang-orang yang mempraktikkan agama dengan ilmu teori filsafat, yang itu bukan datang dari Islam. Apa kita ingin mengambil ilmu dari orang-orang yang belajar bukan kepada para ahli dalam hal Islam yang belajarnya di barat sana, atau orang-orang yang memahami bahwa Islam ini cukup untuk diamalkan tanpa harus terikat dengan satu periode tertentu, tata cara tertentu, atau kelompok tertentu, sehingga muncul yang ekstrim ingin meruntuhkan Islam sehingga tidak perlu ada aturan-aturan main di dalam Islam. Sholat menginginkan untuk diakui keimaman seorang wanita, wanita jadi imam, boleh gak wanita jadi imam? Boleh apa enggak? Gak boleh? Yakin? Boleh apa gak boleh? Nah, dirinci dulu. Tapi ini maksudkan ini pemahamannya atau pemikirannya ingin mengangkat seorang wanita punya kesetaraan dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa jadi imam berjamaah di masjid, kenapa wanita tidak boleh? Laki-laki menjadi khatib Jumat di masjid, kenapa wanita tidak boleh? Menabrak aturan, sehingga lama-lama protes. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya mengutus atau mengangkat rasul hanya dari kalangan para laki-laki, kok enggak dari kalangan wanita? Ini kebangkitan-kebangkitan orang yang mereka berusaha untuk meruntuhkan Islam. Itu yang jelas nyata. Semakin halus, semakin halus, semakin halus, banyak praktek-praktek yang mencoba untuk melunturkan prinsip-prinsip Islam. Maka kewajiban kita mengembalikan untuk bersih murni Islam yang kita anut, kembalikan kepada mereka, orang-orang yang telah membawa, memperjuangkan, dan menjadi penghubung sampainya ilmu Islam kepada umat, dan mereka orang-orang yang telah direkomendasi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu as-salafus salih, yaitu para sahabat, yaitu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Faedah yang ketiga, lam yungkirul ulama'u qadiman wa hadisan hadhihi tasmiyah. Tidak ada satu ulama pun, baik ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang, yang mengingkari tentang penamaan tersebut. Ini penamaan tentang salaf. Nah, أخرج مسلم في صحيحه عن ابن المبارك. الإمام مسلم mengeluarkan hadis di dalam sahihnya dari Abdullah bin Al-Mubarak. Kana yaqul, da'u Amr bin Sabit fa innahu kana yasubu as-salaf, yani as-sahabah. Tinggalkanlah Amr bin Sabit karena sungguh dia orang yang mencela as-salaf. Mencela as-salaf. Yang dimaksud as-salaf adalah as-sahabah. Demikian pula Imam Bukhari dalam kitabnya membuat bab yang terkait dengan perkara ini. Artinya penamaan atau yang disebutkan dengan penyebutan as-salaf itu penamaan bukan penamaan baru, penamaan bukan penamaan yang datang dari pemikiran orang-orang belakangan, tetapi dari dulu sudah ada. Dan para ulama zaman dahulu tidak ada yang mengingkarinya untuk menggunakan ungkapan as-salaf. Kemudian faedah yang keempat, tulazimul aqidah wal manhaj, berusaha untuk berpegang teguh dengan aqidah dan manhaj. Berkata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, al-aqidah taqrirul i'tiqad as-sahih bima yata'allaqu bil iman billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan aqidah itu adalah taqrirul i'tiqad as-sahih. Seseorang telah berkeyakinan, menanamkan keyakinan yang benar di dalam perkara yang terkait dengan keimanan terhadap Allah, para malaikatnya, para rasulnya, demikian juga hari akhir, demikian juga iman kepada Al-Qadar, demikian juga iman kepada Al-Kitab, meskipun tidak disebutkan di sini. Al-Qadar khairihi wa syarrih. Wa ma yatba'u dhalika mimma ja'a fi kitabillahi ta'ala wa fi sahih sunnah min al-iman bil ghaib madiyan wa mustaqbalan. Demikian pula apa-apa yang mengiringi hal tersebut dari apa yang datang di dalam kitabullah. Demikian juga yang datang di dalam sahih sunnah Rasulullah SAW berupa keimanan terhadap perkara yang gaib, baik yang sudah lewat terjadi maupun yang sudah diberitakan namun belum terjadi, perkaranya belum terjadi, akan datang. Wa khulasatu dhalika taqriru fi'lil awamirillah wa istinabi nawahihi wa tasdiqi akhbarihi jalla wa ala. Kesimpulannya ialah yang dimaksud dengan berakidah itu adalah berprinsip untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan mempercayai, membenarkan berita-berita yang datang darinya jalla wa ala. Wa kadzalika binisbati lin nabi, demikian pula yang terkait dengan Nabi alaihi salatu wasalam, kalau yang tadi terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna huwal muballigh min Allah 'anillah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi alaihi salatu wasalam dialah sang muballigh, penyampai yang menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-aqidah, ini yang dimaksud dengan al-aqidah. Wa ilaihi asyara Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Demikian Syekhul Islam mengisyaratkan tentang al-aqidah. Jadi ini yang menjadi pedoman untuk seorang berpegang teguh dengannya di dalam hal berakidah. Kemudian kalau yang ini insyaallah sudah paham, yang berikutnya adalah al-manhaj. Al-manhaj, sehingga nanti ada istilah manhaj salaf. Apa itu manhaj? Manhaj manhaj itu ialah lughah secara bahasa at-tariq, jalan. Jadi kalau disebutkan manhaj itu secara bahasa artinya apa? Jalan. Wal maksud bihi fil istilah syar'i, tetapi ketika dimaukan oleh istilah ungkapan syariat, ketika disebutkan manhaj secara istilah penggunaan ungkapan syariat, huwa tariqul ladzi taqarrara bihi ahkamullah ta'ala fil ibadati wal muamalah wa kulli ma yakunu syar'an afadahu al-kitabul karim sunnah an-nabi alaihi salatu wasalam. Yang dimaksud dengan manhaj adalah jalan yang mana dengannya itu seorang menetapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, dan segala perkara yang kaitannya dengan syariat. Yang semua itu telah ada datang bimbingannya dari Alkitab dan juga sunnah. Itu disebut dengan manhaj. Ketika seorang menjalankan segala aktivitas ibadah, segala aktivitas muamalah, dia pasti akan menggunakan cara-cara, menggunakan metode-metode, menggunakan teknis-teknis. Nah, metode yang mana, teknis yang mana, cara yang mana, jalan yang mana, itulah manhaj. Kalau yang dipilih adalah yang datang dari para sahabat, yang dipilih yang datang dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasulullah SAW, itu yang disebut dengan manhaj salaf. Cara yang ditempuh untuk menjalankan ibadah, untuk menetapi hukum Allah, menjalankan ibadah, bermuamalah sesuai dengan Alkitab sunnah, berputar di atas itu segala kegiatannya, itu berarti dia sedang menempuh atau menjalani manhaj salaf. Sehingga manhaj salaf sekali lagi bukan suatu metode baru, ajaran baru, itu orang-orang baru, baru datang. Ini kan munculnya tahun-tahun 90-an. Manhaj salaf, ajaran salaf. Ini keliru. Ya, karena apa? Karena manhaj salaf ini sudah dijalani oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala, para tabi'in, tabi'un tabi'in, para ulama, terus generasi demi generasi. Hanya saja dalam perkembangan waktu, seiring dengan munculnya berbagai macam pemahaman yang menyimpang, yang menyelisih atau berbeda dengan manhaj salaf, akhirnya ini tidak begitu dikenal. Nah, ulama di belakang Allah bangkitkan, Allah kemudian menjadikan ada di kurun generasi tertentu orang yang dia mengingatkan manusia akan pentingnya kembali kepada manhajnya salafus saleh. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk sampai kepada kita tentang ajaran ini. Di zaman kita ada ulama-ulama yang mereka mengingatkan kembali umat untuk kembali kepada manhaj salaf setelah semua manusia tenggelam di dalam praktek ibadah muamalah mengikuti tata cara yang banyak menyimpang dari prinsip manhaj salaf. Ini nikmat yang sangat besar. Wabihada, dan dengan inilah yu'lam anna dina aqidah wa manhaj, bisa diketahui bahwasanya agama ini itu aqidah dan manhaj. Ada prinsip aqidah, ada prinsip-prinsip manhaj. La yanfaku ahaduhuma 'anil akhar, dan kedua-duanya harus ada secara bersamaan. Faman farraqa bainahuma akhta. Dan ketika ada orang yang memisahkan salah satu dari keduanya, maka dia salah di dalam menempuh agamanya. Sehingga ada ungkapan berakidah dengan akidah yang benar, bermanhaj dengan manhaj yang benar. Akidah dengan manhaj, ini dua-duanya harus dijalani. Ketika seorang meninggalkan manhaj, itu akan merusak akidah. Ketika seorang meninggalkan akidah, akan rusak pula manhajnya. Nah, wa'ulima bil istiqra'i min ahwali man sabaq. Demikian pula bisa diketahui dengan proses perjalanan waktu, ketika dia amati apa yang telah lewat keadaan orang-orang terdahulu, annahu idza ikhtalatil aqidah, ikhtalal manhaj, kalau kemudian akidahnya rusak atau akidahnya hilang atau akidahnya cacat, maka akan cacat pula, bisa hilang pula manhaj seseorang. Wa idza ikhtalal manhaju ikhtalatil aqidah, demikian pula sebaliknya, kalau manhajnya rusak, cacat, apalagi hilang, akidah juga bisa hilang. Wa idza ikhtalal manhaju ikhtalat ahkamuddin, dan ketika hilang manhaj, maka hukum-hukum yang ada dari agama ini pun akan kosong. Sehingga ketika seorang menjalankan Islam tidak menggunakan manhaj salafus saleh, maka keislamannya itu akan bisa kosong dari hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena diisi dengan hukum-hukum yang datang dari ajaran lain. Ketika isinya Islam, isinya itu manhaj salafus saleh, ini dikosongkan. Orang tidak ngerti manhaj salafus saleh, sehingga tidak diisi dengan itu, diisi dengan yang lain, maka hukum-hukum Islam itu kosong dari isi yang sesungguhnya. Ini satu yang berbahaya sekali. Beraktivitas menjalani Islam sekian lama, ternyata isinya bukan Islam. Sehingga kita bisa paham ternyata ketika Rasulullah SAW mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan, membuat-buat perkara baru dalam urusan saya ini, urusan Islam, urusan ajaran saya ini, membuat-buat yang baru, yang ada tidak diterima apa adanya, dibikin yang baru, maka yang dia buat-buat itu tertolak, sama saja tidak ada hasilnya. Sekian lama dia berislam, sekian lama melakukan aktivitas keislaman, tapi ternyata bukan dari ajaran Rasulullah SAW yang dia jadikan sebagai aktivitasnya, apa akhirnya? Tertolak, sama saja kosong, tidak ada hasilnya. Wal'iyadu billah. Ya'ni man ikhtala manhaju wa faraka al-kitab as-sunnah, فارق الكتاب السنة وعلى فهم سلف الصالح لا يحسن أن يعلم أن يعلم الناس أحكام الله سبحانه وتعالى. Ketika seorang itu lepas dari manhaj, lepas dari Alkitab Sunnah, lepas dari pemahaman salafus saleh, maka dia tidak bisa untuk menerapkan hukum-hukum Allah, atau tidak bisa bahkan untuk mengajarkan kepada manusia tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sabilil misal al-khawarij, sebagai contoh orang-orang khawarij, orang-orang yang mereka memiliki prinsip mengkafirkan kaum muslimin dengan terjatuhnya sebagian mereka ke dalam dosa-dosa besar, dianggap sudah jatuh ke dalam kekafiran. Orang-orang yang menganggap para penguasa di negeri-negeri muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah menjadi taghut yang halal untuk ditumpahkan, untuk dilenyapkan kehidupannya, dibunuh. Dia menjadi seperti itu karena manhajnya lepas. Dan cukup sebagai contoh kita bisa ambil bukti. Ketika kita kenal tokoh yang bernama Abdurrahman Muljam, dia seorang yang menguasai Al-Quran, diakui, bahkan dikirim oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi pengajar Quran secara khusus. Tetapi ketika dia tidak berpegang dengan manhaj salafus saleh, meninggalkan konsep, meninggalkan apa yang telah dipegangi oleh para sahabat, lepas dia. Dia berpegang dengan apa yang dia pahami sendiri, dalam keadaan dia menjadi orang yang dikirim oleh Umar menjadi pengajar Quran. Tetapi dia meninggalkan manhaj. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dibunuh, dan dia membunuh seorang khalifah, seorang sahabat dalam keadaan dia merasa sedang menjalankan Islam. Apakah begitu? Itu artinya kosong dia, karena dia tidak bermanhaj. Oleh karena itu kita juga bisa memahami bahwa ketika seorang itu selamat di dalam manhaj, itu tidak ditentukan dengan kemumpuniannya dia di dalam menguasai ilmu. Sekian banyak orang-orang tokoh-tokoh terdahulu ilmunya tinggi, tapi ketika meninggalkan manhaj, lepas dan tergelincir, dan bukan menjadi kalangan orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Sehingga jangan kita tertipu sekedar ilmu yang segunung dianggap sudah pasti berada di atas kebenaran. Belum tentu. Apalagi ketika tidak punya ilmu. Ya kan? Yang ilmunya segunung belum tentu di atas kebenaran. Apalagi yang tidak punya ilmu. Jangan kemudian, oh berarti yang tidak punya ilmu yang benar. Ya enggak. Tetapi siapapun mereka yang ilmunya banyak, ilmunya sedikit, itu diukur ketika istiqomah di atas manhaj. Itulah yang harus kita jadikan sebagai ukuran. Menentukan ini yang benar, itu yang salah. Bukan sekedar dengan kemegahan ilmu, tapi dengan kokohnya, keselamatannya, juga keistiqomahannya di dalam mengikuti manhaj salafus saleh. Dan ini satu yang harus dimengerti dan diterapkan. Tidak sekedar melihat sosok dengan kemegahan lahiriah, karena itu bukan menjadi ukuran. Menjadi ukuran sejauh mana seorang itu berpegang dengan prinsip manhaj salafus saleh, maka disitulah dia kan menemukan kebenaran. Dan sekian banyak contoh, khawarij salah satunya, yang menjadikan mereka jauh terlepas dari agama ini, dalam keadaan mereka semangat di dalam menjalankan agama Islam, tetapi lepas. Yamruku minad din kama yamruku syahmu minar ramiyah, melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah melampaui sasarannya. Itu dikarenakan mereka meninggalkan manhaj salafus saleh. Oleh karena itu, ketika kita sudah faham, kita terus berupaya mengkaji, memahami, demikian pula mengikuti dan melazimi berpegang teguh di atas manhaj salafus saleh. Semoga ini bisa menambah kepada kita kekuatan, juga semangat untuk berupaya istiqomah di atas manhaj yang hak, dengan semangat untuk kita terus mengkaji ilmu, dan semangat untuk kita terus mengikuti bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.